إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأحباء para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah, di malam ini naltaqi marratan ukhra, kita bertemu kembali di hadisina an ta'allum al-lughah al-arabiyyah, yaitu tentang bahasan kita tentang bahasa Arab, masih berkisar tentang latihan-latihan yang ada di pelajaran yang ke-2 atau ad-dars-tsani, pelajaran kedua, beberapa latihan yang tersisa insyaallah kita akan rampungkan malam hari ini dan akan kita lanjutkan pelajaran yang ketiga. Wasalna ila at-tadrib as-sabi'ashar, kita telah sampai kepada latihan yang ke-17 dan malam ini kita langsung ke latihan yang ke-18 as-samin ashar. Ini beberapa kaedah yang sering digunakan di dalam berbahasa atau beberapa ungkapan yang sering dipergunakan di dalam berbicara. Ini perlu kita ketahui sebab tidak sedikit para talibul ilmi yang menuntut ilmu, terutama ilmu lughah al-arabiyyah, ilmu tentang bahasa Arab, salah di dalam penggunaan. Nah, malam ini kita masuk ke 18, yaitu ada mustalah atau penggunaan kata dakhaltu ala. Jadi dakhaltu ala ini tidak sama dengan dakhaltu ila atau dakhaltu fi atau dakhaltu tanpa huruf jar. Misalkan dakhaltu saffa, dakhaltu saffa, دخلت المسجد، دخل أحمد المكتبة. Jadi Ahmad masuk ke perpustakaan. دخل الولد إلى الغرفة. Maknanya sama, anak itu telah masuk ke ruangan atau ke dalam kamar. Nah, di sini ada fi'il rangkaian dengan ala. Dakhaltu ala. Ini penggunaan adalah ketika seorang ingin menemui seseorang di mana orang tersebut berada dalam ruangan. Maka pakailah ala, dakhaltu ala. Di dalam hadis sering kita jumpai seperti dakhalan nabi atau dakhalar rasul sallallahu alaihi wasallam ala aisyah. Pernah antum ketemu takbir ini? Kalau baca hadis insyaallah akan ketemu senada seperti ini, dakhalan nabi sallallahu alaihi wasallam ala zaujatihi. Nah, itu maksudnya apa? Rasulullah masuk ke ruangan istrinya. Jadi enggak bisa dakhaltu zaujata atau zaujati, dakhaltu zaujati. Maksudnya apa? Menemui. Hadha ta'bir khata. Ungkapan ini salah. Dakhalat tilmidhu dakhalat tilmidhu al-mudarrisah. Maksud dia adalah masuk ke ruangan guru untuk menemui guru. Hadha ta'bir khata. Mas sahih? Dakhalal atau dakhalat tilmidhu alal mudarrisi. Nah, di sini contoh dakhaltu alal mudiri. Dakhaltu alal mudir ay dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Dakhaltu alal mudiri ay dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Ma mana ya akhul karim? Ha? Ma mana ya? Ma mana hadha terjem? Saya masuk ke ruangan kepala sekolah dalam keadaan dia. Nah, sedangkan beliau berada di dalamnya. Dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fi. Hadha huwa al-ma'na. Jadi dakhaltu 'alal mudir ay dakhaltu maktabal mudir wa huwa fi. Jadi saya masuk ke ruangan direktur atau ke ruangan pimpinan sedangkan dia berada di dalamnya. Nah. Fahimtum? Tayyib, hati misal ini. Wahid minkum ya'ti bi misl hadha misal. Dakhaltu 'ala asy-syekh. Dakhaltu 'ala asy-syekh. Iya, sahih. Dakhaltu 'ala asy-syekh artinya apa? Saya masuk ke ruangan syekh. Beliau ada di situ. Baik, mungkin nuti fursah ya Ustaz Ihsan lil muslimin. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di line telepon 0218236543. Seperti biasa Anda bisa menyampaikan kalimat atau contoh jumlah mufidah, jumlah yang sempurna seperti yang tadi kita simak bersama atau yang terdapat dalam tadrib latihan yang ke-18. Silakan. Di 0218236543 atau di layanan pesan singkat 0813177765 43. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Abdillah dari Solo. Baik, Ahlan Umu Abdillah. Naam, tafadhali ya Umu Abdillah. Ya. Dakhaltu ala zawji. Dakhaltu ala zawji, sahih. Nah, coba kasih contoh tidak maka itu mungkin pelakunya bukan mutakallim ya, supaya bahasa lebih berkembang lagi. Nanti Bu silakan dengan fi'il mudhari dan juga bisa dengan fi'il amar perintah. Nah, dakhalat Fatimatu ala akhiha. Ahsan, dakhalat Fatimatu ala akhiha. Sahih. Fi'il mudhari? Ya, yadkhulu. Ala Ahmada. Man yadkhul? Yadkhulu. Man yadkhul? Siapa yang masuk? Yadkhulu. Yadkhulu Muhammadun ala Ahmada. Baik, yadkhulu Muhammadun ala Ahmada. Ahmada. Baik, jayid. Nah. Barakallahu fik. Ya fik barakallahu. Ya kumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Ummu Abdillah di Solo. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Halo. Anda juga bisa memberikan contoh melalui pesan singkat, silakan di 0813177765 43. Tentunya dengan kalimat dan jumlah yang berbeda, kalimat yang berbeda dengan apa yang tadi kita sebutkan. Ya, halo. Baik, silakan. Di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ahsan. Baik. Tafadhali ya Ummu Ahsan. Misalnya gini, Ustaz. Dakhalat mumarridatun ala maktabul tabibi, gitu kan? Ala? Ala gurfatul tabibi. Nah, hadza khata'. Ya. Jadi ala itu digunakan berangkaian dengan orang. Oh. Nah, tidak berangkai dengan tempat. Kalau rangkai dengan tempat tidak pakai ala. Oh. Jadi enggak bisa dakhaltu 'alal fasli. Dakhaltu 'alal ghurfah. Hadza khata'. Jadi rangkaian ala, penggunaan ala ini adalah masuk ke ruangan di mana seorang ada di situ. Nah, oh. Jadi harus dirangkai dengan orang atau seseorang yang memiliki profesi, umpamanya tabib. Nah, berangkai dengan profesi, tabib, guru, pimpinan, ustaz. Al-ustaz, ha? Nah, enggak bisa digunakan untuk masuk ruangan dakhaltu 'alal fasli, dakhaltu 'alal ghurfa, hadza khata. Nah, ini saya katakan tadi sering terjadi kesalahan dalam penggunaan. Oh, nah Ustaz. Berarti gini Ustaz, misalnya yeah. Dakhalat mumarridatun 'ala tabibi. Dakhalatil mumarridatu. Mumarridatu 'ala tabibi. Naam, hadha sahih. Dakhalatil mumarridatu 'ala tabibi. Nah. Maksudnya apa itu? Perawat itu, nah, masuk ke ruangan dokter. Dokter. Atau bisa juga maksudnya apa? Menemui. Nah. Jadi perawat itu menemui apa? Dokter. Jadi dakhala 'ala bimana qabala. Nah. Baik, misal akhir? Jadi tidak harus fi'il madhi ya. Bisa fi'il mudhari dan bisa fi'il amar. Nah. Adkhulu ala eh? Ala zawji. Adkhulu ala zawji. Jadi, nah. Adkhulu ala zawji. Adkhulu ala tabibi. Nah. Amar? Perintah? Udkhul. Naam, fi perintah fi'il amar dakhala udkhul. Harus pakai ala juga Ustaz. Oh iya, kalau dari ini penggunaan dakhala ala ya, kita menggunakan kata-kata dakhala ala. Udkhuli ala tabibi. Udkhuli ala tabibi. Ahsan. Udkhuli ala tabibi ya Fatimah. Udkhuli ala tabibi ya Fatimah. Masuklah ke ruangan dokter. Wahai Fatimah. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Cukupkan ya. Contoh sekira sudah cukup apa? Yang jelas dakhala ala harus dirangkai dengan apa? Orang atau menunjukkan profesi. Ya jawab juga menunjukkan orang kan. At-tabib, al-mumarrid atau al-mumarrida. Apa lagi? Hah? Al-mudir. Naam. Baik. Alan nantakil ila at-tadribu tasi asyara. Latihan yang ke-19. Aqama as-salah. Nah, ini berbeda kata qama dengan aqama. Paham tuh? Qama dengan aqama. Ama qama hadha lazim. Mana lazim? La yansib maf'ul bih. Dia tidak menasabkan maf'ul bih. Apa itu qama? Berdiri. Mana waqafa. Amma aqama mendirikan. Ala wazan eh? Wazan af'ala. Ala wazan af'ala. Nah, wazan af'ala itu umumnya digunakan untuk memutaaddikan fi'il lazim. Nah, ini kalau belajar saraf, nah, mungkin ini sedikit supaya bisa memahami kena terkait aqama ini. Jadi timbangan af'ala umumnya digunakan untuk apa? menjadikan fi'il mulazim menjadi fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki objek, atau fi'il yang tidak menasabkan fi'il mudhari, tidak menasabkan maf'ul bih secara langsung. Contoh kharaja. Mana kharaja? Keluar. Sahih abla? Nah, kalau pakai timah af'ala, akhraja mengeluarkan. Akhrajtul kitaba minal haqiba. Akhrajtul kitaba minal haqiba. Saya telah mengeluarkan buku dari tas. Nah. Dakhala, masuk. Hadza fi'il lazim. Sahih? Naam. Amma adkhala, memasukkan. Adkhala al-waladu darajatahu. Adkhala al-waladu darajatahu ila al-bait. Jadi anak itu telah memasukkan sepedanya ke dalam rumah. Antum adkhala al-waladu darajatahu ila al-bait. Anak laki-laki itu telah masukkan sepedanya ke dalam rumah. Hadza adkhala. Baik, raja'a, mana raja'a? Ulang. Ama arja'a, memulangkan. Misalan arja'tul kitaba ila sahibi. Arja'tul kitaba ila sahibi. Karena saya telah menjam kitab, ya kan? Seharusnya apa? Kewajiban saya memulangkan kitab, ya kan? Kalau antum minjam sesuatu kepada teman, pulangkan. Jangan jadi milik sendiri. Iya, ini perlu diingatkan. Ada sebagian lupa dia memulangkan. Kalau lupa masih mendingan. Terkadang sengaja tidak dipulangkan. Baik, ada arja'. Mana arja'? Memulangkan. Jadi arja'tul kitaba ila sahibi. Saya pulangkan kitab ini ke pemiliknya. Baik, na'ud ila aqama. Idzan aqama yuqimu. Apa artinya? Menegakkan. Baik, iqra ya. Tafadhal. Aqama as-salata. Baik, apa makna aqama as-salata? Dia mendirikan salat. Dia telah mendirikan salat. Menunaikan salat atau mendirikan salat. Baik. Al-mudari' yuqimu. Yuqimu. Aqama yuqimu. Nah. Wal-amru. Aqim. Aqim. Dan dari fi'il apa? Dari fi'il mudari'. Iya. Aqim. Mundur. Yuqimu. Buang huruf mudara'anya. Qim. Sudah. Buang huruf mudara'anya. Kemudian apa? Sukunkan di akhir. Qim. Sahih. Bertemu dua sukun. Ya sakina, mim sakina. Sahih. Sahih. Betul. Iya. Kemudian apa? Dibuang huruf ilat. Iya, huruf ilat. Kemudian qim. Kemudian kembalikan hamzah qata. Aqim. Karena timbangan af'ala. Af'ala ada hamzahnya di awal, hamzah qata. Kembalikan hamzah yang hamzah qata yang ada pada fi'il madhinya. Jadi apa? Aqim. Aqim. Nah, sama seperti akrama yukrimu. Amarnya apa? Akrim. Akrim. Baik, aqim. Aqimis salah. Iya kan? Aqimis salata. Liduluki syams. Aqimis salah. Baik, mana aqimis salah? Tegakkanlah salat. Baik, faham tu? Faham. Baik, summa at-tadribul 20. Latihan yang ke-20. Jadi kesimpulan yang latihan ke-11 ini. 19 salah tadi apa? Walaupun pakai kata aqama, kita kembangkan ini adalah timbangan af'ala. Timbangan af'ala sebagaimana saya katakan tadi, digunakan umumnya untuk memutaaddikan. Arti mutaaddi? Mana mutaaddi? Menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il yang ada objek. Jadi raja'a, arja'a mengembalikan. Kembali, mengembalikan. Nah, ada, mana ada? Ulang. Kalau a'ada, memulangkan. Sama dengan raja'a, arja'a. Nah, itulah secara umum terkait latihan ini. Silakan dikembangkan. At-tadribul 20, latihan yang ke-20. As-su'al. Tayyib, muhadha nutil fursa lil mustamiin awal musyahidin. Fadhal Ustaz Ihsan. Dia qra. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk latihan yang ke-20 di halaman 27. Bagi Anda yang memiliki bukunya silakan di 0218236543. Perlu dibaca atau langsung dari? Naam. Silakan di, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ahlan ya Syekh Sulanan. Kaifa haluka? Alhamdulillah khairan. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. ما سمعت خبر من زمان. نعم. طيب تفضل يا أخي الكريم. أدخل الطالب. لا لا كم تدب إيه؟ 20. لا ما عندك. آه؟ ما رأيت الكتاب. آه ما عندك الكتاب طيب لا بس طيب تفضل نعود إلى التدريب 19. نعم. تقولنا أدخل هذا لي. Adakhala talibu kitabahu fil haqibati. Terjem. Siswa itu memasukkan bukunya di dalam tas. Jayid. Ahsan. Ada contoh lain? Akhraja. Tadi sudah akhraja ya. Coba antum contoh lain dari fi'il selain akhraja. Ahsana. Hasana. Hasuna ahsana. Atau fi'il akhar. Baik, ma tasya'ni. Silakan. Ana ahsana fi. Halo. Ya, Syamsul Anam. Baik. Mohon maaf sambungan teleponnya terputus bersama Syamsul Anam, mungkin bisa menghubungi kembali dan mencari koneksi atau hubungannya. Karena beliau tidak punya kitab tadi. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung di halaman 27 latihan yang ke-20, silakan dibaca dan kemudian dijawab pertanyaannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu? Umu Fawaz. Fawaz. Nah, Fawaz. Tafadhal ya Umu Fawaz. At-tadribul 20. Naam. Mal farqu baina al-abdi wal-ubaid. Apa perbedaan antara al-abdu dan al-ubaid? Naam. Langsung dijawab, Ustaz. Baik. Kalau al-abdu seorang hamba. Kalau al-ubaid apa? Hamba yang kecil gitu, Ustaz? Hamba kecil. Baik. Lanjut. Lanjut, nah, tafadhali. Maza tusamma sighat al-ubaidi fi sarfi? Sighat al-ubaid dalam sarf disebut apa? Tasghir. Isim tasghir. Ahsan. Isim tasghir. Isim tasghir. Jadi isim tasghir ini bisa maknanya menunjukkan apa? Sesuatu yang dikecilkan. Abdun Ubaid. Jadi hamba kecil. Kitab Kutayb. Jadi kalau kitabnya kecil, ya, apakah bentuknya kecil atau dia tipis, dikatakan Kutayb. Hanya terdiri berapa lembar? dikatakan Kutaib, zamannya Kutaibat. Nah, ada juga maksud ada untuk apa? Memuliakan juga dipakai. Bukan arahnya kecil, tapi menunjukkan kedekatan, kedekatan seorang kepada yang ditasghirkan. Rasulullah sering manggil Anas apa? Ya Unais. Iya. Bukan berarti Anasnya kecil, enggak. Nah, ini apa? Apa rasa sayang. Rasanya kepada nah, kepada orang yang dia cintai. Ya Unais, ya. Bukan orangnya kecil, ya. Jadi ada penggunaan menunjukkan kedekatan dan sayang dan juga menunjukkan makna apa? Iya. Kecil. Nah, jadi kitab Kutaib. Jadi ini namanya, kalau sering kita jumpai bentuk seperti ini, ala wazan fu'ail, itu namanya isim tasghir. Isim tasghir. Baik, fi misal akhar, hati misal akhar. Coba kasih contoh Hasan, lain. Hasan, Husain. Hah? Hasan, Hasan, Husain. Nah, Zaid, Hasan, Husain. Baik, nah, mada? Sahal Suhayl. Naam, Sahal Suhail. Jayid, Sahal Suhail. Baik, Masya Allah, Barakallah Fik. Al-Jawab Sahih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Fawaz, Barakallah Fik. Baik, thumma at-tadribu al-hadi wal-ishrun. Kita langsung ke latihan ke-21. Baik, wahid minkum yaqra. Fadhadu. وصلت المدينة ووصلت إلى المدينة إلى المدينة كلاهما صحيح. نعم كلاهما صحيح. يعني وصلت المدينة أو وصلت إلى المدينة. يعني pakai إلى أو tidak pakai إلى. ini apa? صحيح. nah ini سماعي. سماعي tidak bisa kita pukul rata semuanya. Ya. Apa itu sema'i? Ya begitu didengar dari kalangan pemilik bahasa Arab. Maka seperti apa? Dakhaltu saffa, dakhaltu ila saffi, wa dakhaltu fi saffi, dakhaltu saffa. Tidak dibuang huruf jarnya. Itu dipergunakan, sering diungkapkan. Kilahuma sahih. Kadzalika wasaltul madinata. Atau mana wasaltul madinata? Saya sampai ke kota Madinah. Nah, maknanya sama. Maknanya apa? Sama. Tapi ada satu hal. Nah, kata wasalah pakai fi. Itu beda. Nah, wasaltu ila dan wasaltu fi. Kapan digunakan wasaltu fi dan wasaltu ila? Misal wasaltu ila al-ghar, wasaltu fil ghar. Wasaltu ila al-ghari, wasaltu fil ghari. Ini maknanya perbedaan tipis. Paham tu? Man minkum ya'rif? Bedanya apa? Baik. Nah, kalau wasaltu ilal ghar, itu apa artinya? Saya sampai ke gua. Sudah? Sampai ke gua, itu kemungkinan Masih di luar. Kemungkinan masuk ke dalam. Ini umum. Fi ihtimal, faham tu? Ana wasaltu ilal ghar. Ana wasaltu ila ghari Hira. Saya telah sampai ke gua Hira. Bisa sampai hanya di pintu atau bisa sampai di lokasi tapi enggak masuk ke dalam. Paham tu? Dan juga bisa maknanya memang masuk ke dalam dia. Nah, jadi umum. Tapi idza qulna wasaltu fil ghar itu tidak ada ihtimal. Apa artinya? Jelas sampai. Bahkan masuk ke dalam. Itu apa? Saya sampai ke dalam gua. Itu maknanya. Wasal tufi. Jadi wasal tufi penggunanya apa? Sampai ke suatu tempat yang di dalamnya. Yang sampai ke dalam. Jadi tempat yang ada ruangan. itu penggunaannya. Wasaltu fi, wasaltu fil ghar. Nah, saya sampai ke dalam gua. Ke dalam gua. Bukan hanya sampai ke gua, enggak, sampai ke dalam gua. Paham tuh? Baik, kita kembali sini adalah penggunaan wasaltu tanpa ila dan tanpa ila dan pakai ila. Kilahuma sahih wal ma'nahu sawa. Paham tuh? Faiman minkum an yati bimisli hadzal misal. Kita kembangkan sedikit. Bi kalimat wasaltu. Naam, wasaltu, iya, kata-kata wasaltu. Wasaltu ila al-maktaba. Naam, wasaltu ila al-maktaba aw wasaltu wasaltu al-maktaba. Naam, wasaltu al-maktabata. Wasaltu ila al-maktabati aw wasaltu ila al-maktabata. Wasaltu al-maktabata. Naam. Tafadhal Ustaz Ihsan, mungkin natlub min ba'd al-muslimin wal musyrikin. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV di 0218236543. Dan Anda juga bisa sampaikan contoh kalimatnya melalui pesan singkat, nanti di ujung kajian akan kami baca di 0813177765 43. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Umum Fatimah. Baik, Umum Fatimah. Silakan Umum. Wasaltul madrasata atau wasaltu ilal madrasati. Ahsan. Fi misal akhar. Baik. Ini kan fi'il madhi ya. Tidak selamanya fi'il madhi, bisa fi'il mudhari dan juga nah, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il madhi. Yadkhulul fasla. Siapa yang masuk? Coba sebutkan pelakunya, sebutkan. Yadkhulu Muhammadun Yahud yadkhulu Muhammad. Bukan yadkhulu, wasala. Iya. Wasala. Iya, kita bicara tentang wasala. Baik. Wasala Muhammadun ilal fasli. Wasala Muhammadun al-fasla. Al-fasla, baik, fi'il mudhari. Fi'il mudhari wasala yusilu saja. Wasala yusilu. Wasala. Ini kan thulatsi. Kalau thulatsi ain yasilu, yasilu. Nah, mudhari'nya, huruf mudhara'nya tidak ada yang berdhamma kalau dia thulatsi. Udah lama enggak belajar huruf lagi. Iya. Yasilu Muhammadun al-fasla atau yasilu Muhammadun ilal fasli. Naam. Yasilu Muhammadun al-fasla, yasilu Muhammadun ilal fasli. Naam. Cukup Ustaz. Tapi yakfi? Hati misal akhir. Wasalat Fatimatu ilal Makkata, wasalatil Fatimatu al Makkah. Kenapa wasalatil? Pakai til. Wasalat Fatimatu al Makkata. Wasalat Fatimatu ilal Makkata. Kenapa ilal Makkata? Kok ada alif lamnya? Ila Makkata afan. Nah. Makkah, enggak ada alif lamnya. Isim alam Ustaz Afan. Wasalat Fatimah. Enggak, bukan soal isim alam. Nama. Ya. Jadi nama itu sesuai apa yang telah terbentuk dari awalnya. Ada juga isim alam pakai alif lam. An-Nu'man. Iya kan? Iya. Nah, Ustaz Afan. Wasalat Fatimatu ila Makkata. Ila Makkata. Nah. Wasalat Fatimatu Makkata. Nah, Ustaz. Sahih. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Enggak tersah. Nah, baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain. Silakan di 0218236543. Masih di latihan yang ke-21, halaman 27. Silakan. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya. Halo. Saya Abu Hilmi. Abu Hilmi. Assalamualaikum Abu Hilmi. Baru datang dan baru mengikuti radio Arusha. Maaf. Baik. Bukunya apa ya, Ustaz? Baik, insya Allah akan kami sampaikan nanti di ujung kajian. Bapak mau yang menjawab? Ini. Saya punya bukunya tapi halaman 27. Di jilid yang ketiga mungkin cetakan lama, Bapak bisa lihat latihan yang pelajaran kedua Bapak dan latihan yang ke-21. Jilid ketiga ya, Ustaz. Jilid ketiga, pelajaran kedua, latihan yang ke-21. Oh iya. Enggak usah dilihat halamannya Pak, tapi latihannya saja. karena cetakannya mungkin berbeda. Halaman 21. Latihan yang ke-21, Pak. Ke-21. Latihannya bukan halamannya ya, latihan ke-21. Maaf, pelajaran keberapa, Pak? Kedua. Jilid yang ketiga, pelajaran kedua. Oh, waduh, Ustaz, saya belum pernah ngikuti dari jilid 1-2 nih. Baik, mungkin diikuti dulu, Pak, atau diikuti dulu jilid yang kedua. Jazakallah khair, Bapak Hilmi. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain untuk pembahasan khusus di Jumat malam ini, jilid ketiga dari pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita angkat kembali. Halo. Baik, sambil menunggu saat kita akan angkat satu pertanyaan atau satu contoh dari pesan singkat. Tadi disebutkan, assalamualaikum warahmatullahi, contoh dari dakhala. Saat. Naam. Dakhala Zaidun alal madrasah, dari Bapak Ma'ruf di Magelang. Nah, hadha khata. Ini saya katakan banyak kesalahan. Enggak bisa dakhala Zaidun alal madrasah. Naam. Jadi kalau dakhala ala itu rangkaian mesti apa? Orang atau menunjukkan progresi. Nah, dakhala al-waladu ala abihi. Dakhala Ahmadu ala al-fallahi. Jadi mesti rangkaian dengan orang atau profesi. Paham tuh? Nah. Baik. Ya, jadi enggak bisa dirangkai dengan tempat. Jadi enggak bisa dirangkai dengan tempat. Dan maknanya rusak katanya? Iya, maknanya enggak nyambung. Tidak nyambung. Iya. Kalau mau tempat tanpa ala, bisa pakai fi, bisa pakai ilah atau tanpa keduanya. Mubasyarah. Dakhaltna mubasyarah. Dakhaltul madrasata. Dakhaltul ghurfata atau dakhaltu ila al-ghurfati. Nah. Baik. Dari contoh yang lain dari pendengar kita, dakhalna 'alal ummah. Dakhalna 'alal ummah. Dakhalna 'alal ummah. Maksudnya apa ini? Berarti ummah itu apa? Maksud ummi barangkali. Mungkin. Nah, al ummah. Al ummatu ummat. Nah, kalau al ummat berarti majmuah. Majmuah. Mungkin kalau nama ummat itu banyak ya, umum. Ya, berada dalam ruangan. Ya. Nah, mungkin barangkali maksud al ummah ini. Iya. Kalau dakhaltu ala ummih. Nah, ummihi. Nah, itu bisa. Tapi ya, kalau dakhaltu alal ummah ini mungkin maknanya ya. Iya. Baik. Gimana ya maksud terbayang, Kak? Berarti umat. Memang umat itu tiga orang juga bisa dikatakan umat. Iya. Yang jelas berada dalam ruangan. Baik, jazakallahu khair. Demikian ada sedikit perbaikan dari contoh yang diberikan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdillah. Dikeraskan akhi suaranya, dengan siapa? Abdillah Depok. Ah, baik, Ahlan. Abdillah, silakan. Baik, tafadhal ya. Ini wasaltu. Mau nanya aja, Ustaz. Iya. Ada kitabnya. Silakan. Ini tadi saya dengar ada wasaltu ila. Iya, betul. Wasaltu fi, apa ya itu? Iya, betul. Itu bagaimana maksudnya? Terus karena contoh-contoh yang diungkapkan sama pendengar tadi kayaknya enggak ada wasaltu fi. Ya. Oh iya, iya betul. Mohon dijelaskan kembali, Ustaz. Oh iya ya. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Itu dakhal wasaltu fi itu tambahan dari saya, nah, penjelasannya. Di sini menjelaskan tentang wasaltu ila atau tanpa ila. Jadi wasaltu ilal Madinah. Saya sampai ke Madinah. Wasaltu ila Jakarta. Saya sampai ke Jakarta. Atau tanpa ila, wasaltu Jakarta. Hal wasalta Jakarta? Sudah sampai ke Jakarta. Jadi keduanya maknanya sama. Adapun wasala pakai fi, nah ini penjelas, tambah penjelasan, itu maknanya apa maknanya? Ada perbedaan tipis, dikatakan. Kalau wasala fi itu berarti sampai ke dalam ruangan. Jadi wasaltu fil ghari berbeda dengan wasaltu ilal ghari. Kalau wasaltu fil ghari itu maknanya apa? Saya sampai ke dalam gua. Sedangkan wasaltu ilal ghar, saya sampai ke gua, itu bisa maknanya ada dua pengertian. Ada atau ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia tidak sampai ke dalam, hanya di luar atau di lokasi di lokasi apa? Gua. Nah, kemungkinan kedua betul-betul dia sampai ke dalam, masuk ke dalam. Nah, itu juga dua salah ilah. Paham tu? Nah, wasala wasaltu ila ghari Hira. Wasaltu ila ghari Hira. Ini contoh tadi, saya telah sampai ke gua Hira. Apa pengertiannya? Pengertiannya apa? Saya sampai ke lokasi itu, kemungkinan saya tidak masuk, itu pengertiannya. Atau saya sampai ke gua itu, memang saya juga masuk ke dalamnya. Jadi ada dua kemungkinan ihtimal dalam makna wasala ila. Tapi kalau wasaltu fil ghar, itu tidak ada kemungkinan. Hanya satu pengertian bahwa saya telah sampai ke gua, artinya sampai ke dalam. Jadi terjemahannya apa? Wasaltu fil ghar, fi ghari Hira, saya telah sampai ke dalam gua Hira. Baik, okay. Mungkin ini sudah bisa dipahami. Demikian perbedaan antara wasal ya, wasala ila dan wasala fi. Dan demikian Bapak Abdillah, kami berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin memberikan contoh dari kata ini di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Muwafa. Baik, Muwafa, fadal. Wasala muwazzafuna al-masna'a. وصل الموظفون المصنع المصنع طيب وصل الموظفون الى المصنع جيد ترجميها para pegawai telah sampai di pabrik. Nah, telah sampai ke pabrik. Iya. Makna keduanya sampah sama ya. Iya. Nah. Baik, misal akhir. Al-hujjaju wasalu al-makkata. Jayid. Al-hujjaju wasalu makkata. Al-hujjaju wasalu ilal makkata. Bukan ilal nih, enggak alif lam. Ila makkata. Ila makkata, sahih. Al-hujjaju wasalu ila makkata. Apa artinya? Para haji telah sampai di Mekah. Nah, telah sampai di Mekah. Ahsan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah. Nah, itulah kata wasala ila atau wasala tampai ila. Iya, silakan, Pak Ustaz. Baik, تفضل. Kita angkat dari pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Syifa di Subang. Wasalat Zainabu al-Baita. Naam, wasalat Zainabu al-Baita. Naam. Sahih. Kemudian yang kedua, wasalat Zainabu ila al-Baiti. Ila al-Baiti. Sahih. Baik. خلاص. خلاص. Baik, kita ننتقل الى التدريب التدريب الثاني والعشرون. Kita langsung ke التدريب الثاني والعشرين. Kita langsung masuk ke latihan ke-22. Nah, ini tolong diperhatikan. Baik, wahai minkum yaqra. Yujma'u ma'nan ala ma'anin haka amthilatan ukhra limithlin hadhal limithli hadhal jam'i. Baik, terjem. Apa ni sah? Mana yujma'u? Dijamakkan. Apa mana dijamakkan? Dijadikan jamak. Masih itu juga jamak ya. Sudah jadi bahasa kita ya, jamak ya, plural ya. Plural. Iya. Itu plural itu bahasa apa itu? Bahasa Inggris ya. Baik. Jadi dijamakkan, dipluralkan atau dijadikan. Atau dijamakkan maknan arti kata makna. Jadi kata maknan dijamakkan atas ma'anin. Jadi dan kata lain jamak maknan adalah ma'anin. Jadi jamak ma'nan dijamakkan dengan kata dalam bentuk ma'anin. Itu jamaknya. Eh jamak ini, jamak apa ini? Taksir. Jamak taksir. Taksir. Jamak taksir. Taksir. Taib. Huwa sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Timbangan mafa'il. Mafa'il. Sahih? Sahih. Sahih. Sahih. Sahih. Naam. Timbangan mafa'il. Taib. Tuma? Haka amsilatan. Haka. Nah, haka amsilatan. Mana haka? Begitulah. Ha? Begitulah. Haka ada isim fi'il amar di makna khudh. Nah. Di mana hati? Sama seperti ilaika. Nah, khudh di mana khudh? Ambillah. Ambillah. Jadi haka ada isim fi'il amar di mana khudh, sama seperti ilaika di mana khudh. Haka amsilatan ukhra. Ambillah. Ambillah contoh-contoh yang contoh-contoh lain. Contoh-contoh yang lain dengan limithli hadzal jam'i. Seperti Seperti jamak ini. Ini. Seperti jamak ini. Jamak yang mana? Ma'nan, ma'anin. Ma'anin. Mana contoh lain? Inilah beliau sebutkan. Ambil nih. Antum bawa pulang itu. Contoh ini. Ha? Akhir. Iqra. Jariyatun. Naam. Jawarin. Jariyatun jawarin. Unzur. Jariyatun jawarin. Bagaimana jariyatun? Budak. Budak. Baik, bagaimana amah? Budak perempuan atau juga jariah perawan. Gadis anak perempuan perawan dikatakan jariyah, mana fatatun. Ya. Jadi jariah bisa maknanya amah, hamba perempuan. Bisa juga maknanya apa? Gadis. Anak perawan. Jariah. Nah, jariah jamaknya apa? Jawarin. Baik, tafadhal ya, akh. Badil. Tafadhal ya, hadzal akh. Nah, bijami. Masyiatun nah. Mawashin. Nah, masyiatun mawashin. Baik, mana nama masyiah? Jalan. Hah? Berjalan. Berjalan. Perempuan. Perempuan. Masya yamsi masyi. Kalau wanita masyiatun. Masyi. Itu jamaknya masyiatun, jamaknya apa? Masyiat. Kalau wanita jalan kaki masyiatun. Masyi. Ini jamaknya mawashin. Ini adalah masyia binatang ternak. Al-mawashi. Antum pernah dengar al-mawashi? Hah? Kalau antum buka kitab fikih, nanti ada tentang apa? Al-mawashi. Itu masih bukan wanita-wanita jalan berjalan. ada bab al-mawashi. Nanti antum lihat buka tentang bab zakat. Nah, ya antum akan jumpai kata-kata al-mawashi. Ini jamak daripada masya. Masya adalah binatang ternak. Itu apa? Al-ibil. Apalagi al-baqarah. Apalagi al-ghanam. Nah, tapi umumnya dipakai untuk al-ghanam. Walaupun umum, tapi umumnya dipakai apa? Al-ghanam. Padahal semuanya masuk. Ibil masuk. Jamus juga masuk. Mana jamus? Hah? Hah? Sapi. Jamus. Kerbau. Kerbau. Kerbau ya? Nah, kerbau. Baik. Jadi, al-baqarah juga masuk. Bakar. Nah. Al-ghanam. Hadha yusama mawashi. Binatang ternak. Jamaknya mawashin, masyiatun mawashin. Baik, da'iyah, ikra. Da'iyatun dawa'in. Dawa'in. Baik, mana da'iyatun? Ya. Ya, harus antum buka kamus ini. Hah? La tristat. La tristat. Kalau ini kan perempuan da'iyatun, itu bisa. Makna da'iyatun apa? Wanita yang mengajak berdakwah, wanita yang berdakwah. Untuk laki-laki da'in, ad-da'i. Ad-da'i. Untuk laki-laki wanitanya ad-da'iyatu. Apa artinya? Da'i perempuan yang berdakwah. Yang berdakwah. Yang berdakwah. Juga ad-da'i yang berdoa. Ad-da'i ila Allah. Ad-da'i yang berdoa. Juga berdoa ad-da'i pada da'a yad'u. Nah, kalau da'a, da'iyah, ada nanti jamaknya ad-du'at, itu jamaknya du'atun, da'i du'atun. Da'iyatun, kalau da'iyah itu ta'ta mubalagha, juga jamaknya apa? Du'atun. Arti du'atun, para pendakwah, arti para da'i. Nah, di sini bukan. Da'iyatun jamaknya dawain adalah as-sabab, faktor. Maknanya sebab. Jadi da'iyatun bimana sababun ad-dawai al-asbab. Jadi da'iyatun adalah dawain. Maksud di sini adalah kata dawain sama dengan ma'anin. Kelas? Baik. Tafadhal. Nadin. Nadin. Nawadin. Nawadin. Naam. Hadha an-nadi. Antum pernah dengar an-nadi? Gor. Kalau an-nadi riyadi itu gor. Jadi an-nadi adalah tempat berkumpul. Iya. An-nadi itu tempat berkumpul. Dikatakan an-nadi. Makan al-istima. Tempat berkumpul-kumpul namanya an-nadi. Makanya an-nadi riyadi itu gor. Gelanggang olahraga. An-nadi riyadi. Nah, jamaknya apa? Nawadin. Nawadin. Jadi an-nadin, jamaknya nawadin, juga adanya apa? Andia. Andiatun. Juga jamak daripada nadin. Jadi nadin, kedua-duanya jamak taksir. Andiatun wa nawadin. Karena di sini tampilkan kata nawadin karena sama dengan ma'anin. Baik, terus laylatun layalin. Laylatun layalin. Malam. Malam. Kalau laylatun satu malam. Kalau menunjukkan malam satu malam, laylatun. Jamaknya layalin. Paham tum? Paham. Nah, dan kata-kata lainnya. Nah, di sini apa kata di sini? Hadzal asma'u, طيب اقرأ. هذه الاسماء على وزن مفاعل. هذا الذي قلت لكم ماذا؟ هذا صيغه منتهى الجموع. Bentuk sifat منتهى الجموع adalah bentuk jamak timbangan mafa'il. Timbangan mafa'il atau mafa'il, di sini timbangan mafa'il. Nah, di sini ada huruf yang dibuang. Iya kan? Huruf apa yang dibuang? Huruf illat. Huruf illat. Apa huruf illatnya? Huruf ya. Iya. Ya dibuang. Paham tuh? Ada huruf yang dibuang. Asal jawarin berarti ma'anin ada asal apa? Ma'ani. Makanya ketika pakai alif lam, ianya muncul. Al-ma'ani. Al-ma'ani pakai ya. Jawarin ketika masuk alif lam, al-jawari. Mawashin masuk alif lam, al-mawashi. Ianya tampil kembali. Dawain ad-dawai. Nawadin an-nawadi. Layalin al-layali. Al-layali. Nah, ini ada ya yang dibuang. Kalau kita fathahkan, nasabkan, tampil ianya. Jawariya, ma'aniya. Ma'aniya, dinasabkan, ma'aniya. Jawariya. Mawashiya. Dawa'iya. Nawadiya. Layaliya. Dinasabkan. Jadi nasabkan apa? Ianya tampil. Jadi ketika alif lamnya dimunculkan, ianya tampil, ianya muncul. Harus dipasang kembali ianya yang sudah dibuang. Atau ketika dia mansub, juga ianya ditampilkan. Jadi ma'aniya jawariya, mawasiya, dawaiya, nawadiya, layaliya. Paham tuh? Nah, ketika dia marfu dan majrur, maka dibuang huruf ya-nya. Kalau tidak pakai alif lam. Intabih. Ini kan sudah kita belajari. Masih ingat? Isim apa? Isim apa? Isim mankus. Isim mankus. Paham tuh? Nah, isim mankus ketika marfu dibuang ianya? Dibuang. Qadin, asal qadiyun. Ketika mansub ia enggak buang, qadiya. Ketika majrur ia dibuang, qadin. Paham tuh? Nah, demikian juga ini timbangan mafa'il karena dia di akhir alayya, ianya dibuang. Ketika marfu, ketika majrur. Dan dia ditanwinkan. Baik, iqra. Apa katanya? Ghayra annaha tunawwinu fil raf'i. Tunawwanu fil raf'i wal jarri. Wa tujarru bil fathah al muqaddarah. Naam. Apa artinya? Hanyasanya dia ditanwinkan ketika rafa. Hanyasanya dia mana? Ha kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Al-asma. Hadir asma. Jadi kembali. Hanya saja isim-isim ini, mana isim ini? Yang telah disebutkan di atas. Ma'anin, jawarin, mawashin, dawain, nawadin, layalin. Nah, tunawanu, ditanwinkan. Dalam rafa. Fi raf'i. Fi raf'i. Ketika rafa. Ketika rafa dan jar. Wal jarri. Dan ketika di waktu jar. Jar. Berarti kan di waktu rafa, di waktu jar dia ditanwinkan. Tentu apa? Ketika tidak pakai alif lam ya. Ya, jelas enggak pakai alif lam. Kalau alif lam enggak mungkin dia bertanwin. Karena tanwin tidak akan bertemu dengan alif lam dalam satu kata. Nah. Terus wa tujarru bil fathati bil fathatil muqaddarah. Dan dijarkan dengan fathah muqaddarah. Dijarkan dengan fathah muqaddarah. Paham? Inilah yang namanya tanwin iwak. Antum pernah dengar tanwin iwak? Hah? Tanwin iwadun. Tanwin pengganti. Tanwin pengganti. Pengganti apa? Ya, tergantung yang dibuang apa. Kalau huruf dibuang berarti tanwin iwadin anil harfi. Pengganti huruf yang dibuang. Tergantung apa yang dibuang. Ada nanti tanwin anil isim. Ada isim yang dibuang. Datangkan tanwin. Juga tanwin iwad. Tanwin iwad anil kalimah. Penggantikah kata. Contohnya, kullun. Misal, hadarat tullabu. Kullun fil masjidi. Boleh? Boleh. Kata kullun itu mudhaf ilainya boleh dibuang. Dan dia ditanwinkan. Itu namanya tanwin iwad. Asalnya apa? Kulluhum fil masjid. Kenapa dibuang? Hah? Itu lebih simpel. Bahasanya lebih apa? Lebih bagus. Karena makin ada dibuang, makin bagus bahasanya. Nah, kenapa dibuang? Boleh dibuang karena maklum. Kalau dia maklum boleh dibuang. Kalau tidak enggak bisa dibuang. Karena dia maklum. Kenapa kejelas kullunya kembali kepada tulab? Hadratul labu. Siswa, para siswa telah hadir. Kullun fil masjid. Jelas apa arti kullun? Semua mereka, asal kulluhum fil masjid. Itu nama tanwin iwad anil kalimah. Ada lagi tanwin iwad anil jumlah. Ada? Ada. Hina idzin. Al-Quran, hina idzin tanzurun. Hina idzin tanzurun. Mana tanwin sini? Idzin, din. Tanwin itu tanwin anil jumlah. Asalnya apa? Hina idz balagatir ruhil hulquma tanzurun. Jadi ada kata, ada kalimat dibuang. Yaitu apa? Balagatir ruhil hulqum. Balagatir ruhu al hulquma. Ketika itu. Hina idh, ketika itu. Ketika apa? Ketika ruh sampai ke tenggorokan. Tanzurun, kalian melihat. Ini nama tanwin. Jadi ada tanwin an iwat anil harfi. An harfi ada tanwin iwat anil kalimah. Ada tanwin anil jumlah. Tapi kita tidak bahas lebih luas tentang itu. Nanti mungkin ada bahasan khusus. Yang jelas ini tanwin iwat anil harfi. Ini contoh tanwin iwat anil harfi. Jadi tanwin pengganti huruf yang dibuang. Baik. Nu'til fursa lil mustami'in liyaqra' hadha baqiyatul kalimat. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Anda bisa membaca beberapa kata-kata yang belum atau kalimat yang belum dibaca di latihan ke-22. Silakan ya, 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali di halaman 27. Tafadhal. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Ahlan. Ahlan baik. Masyaallah, kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bihayni. Kaifa al-usra tayyib? Kaifa lakum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Tafadhal ya Abdul Wahid. Aqra. Da iqra, iqra al-thani wal-ishrin. Al-thani wal-ishrin. تدريب تدريب التدريب الثاني والعشرون لتن ينكر 22 يجمع معنى على معان يجمع معنى على معان نعم هكا أمثلة أخرى لمثل هذا الجمع نعم جارية جوار ماشية مواشين داعية Dawain, Nadin, Nawadin, Laila, Layalin. Baik. Luasin tu. Jam, istimir. Hadhi al-asma'u ala wazni mafa'il. Ghayra annaha tunawwanu fi rafi wal jarri. Wa watu jarru bil fathati bil fathatil muqaddarati. Naam. Tarjim takul afan sa tarjim terjemahkan ya. Hadil asma isim-isim ini ya katin radio dulu. Mulai hadis ya naam. Hadil asma'u ala wazni isim-isim ini atas wazan atau dengan wazan mafa'il. Timbangan mafa'il. Iya. Yeah. Ghayra annaha tunawwanu fi raf'i wal jarri. Hanya saja. Iya, yeah, hanya saja isim hanya ini. Hanya saja. Sesungguhnya isim-isim ini atau isim-isim tersebut ya bertanwin ditanwinkan kan tunawwan ditanwinkan ya ketika rafa dan ketika jar iya ketika rafa dan ketika jar wa tunat jarin wa tujarru ya. Tujarru dan dijarkan bil fathah dengan fathah al muqaddarah. Nah, wa tujarru bil fathah al muqaddarah. Maksudnya apa ini? Maksudnya isim dengan wazan mafa'il ditanwinkan ketika rafa dan ketika jar. Tapi isim timbangan mafa'il ini isim yang contoh yang disebutkan di atas ya. Jadi tidak semua. Iya, yaitu isim yang berakhiran ya. Isim yang berakhiran ya. Timbangan mafa'il itu yang ditanwinkan ketika rafa dan ketika jar. Ya Abdul Wahid, fahimta? Fahimtu insya Allah. Nah, jawarin itu ada ya di akhir. Oh. Kalau kita nasabkan jawaria. Oh, nah. Mawasya, itu mafa'ila, kan itu mafa'il. Dawa'ya, nawadiya, layalia, itu isim yang berakhiran ya, timbangan mafa'il. Itu ditanwinkan ketika marfu. Nah, dan ketika jar. Sedangkan tanda jarnya apa? Nah, kalau jar, jarnya dengan fathah. Fathah muqaddarah, bukan kasrah. Nah, kenapa? Limada? Kenapa enggak kasrah muqaddarah? Ketika jar dengan kasrah. Kok fathah muqaddarah? Ada soal. Ya Abdul Wahid? Nasid. Nasida. Baiklah, Bas. Barakallahu fiik. Kita kasih kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa TV Raja ini. Nah. Ada soal ini. Baik, jazakallahu khair kepada Abdul Wahid dan lagi terima kasih atas interaksinya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya dan pertanyaan yang disampaikan Ustaz, bisakah Anda bisa menjawab? Di 0218236543. Baik, mungkin sedikit supaya dapat gambaran. No. Kita kembali ke belakang sejenak tentang isim manqus. No. Kita ambil contoh qadin. Iya kan? Jaa qadin. Paham tuh? Mana ya-nya? Mahdhufah. Dibuang ya-nya. Karena dia isim manqus karena dia tidak memakai alif lam dan dia yang kedua bukan dia mudhaf, tidak dia sebagai mudhaf, dan juga dia bukan ketika mansub. Masih ingat ini? Maklumatnya harus hafal, harus sudah di sudah di mana? Luar kepala, luar kepala. Bahasa enggak apal-apalan tuh, luar kepala. Harus di kepala, bukan luar kepala. Harus di kepala, luar kepala enggak apal-apalan. Baik. Jadi jaa qadin, unzur, qadin ini fa'il, marfu, wa alamat rafi, dhammatun muqaddaratun ala al-ya'il mahdhufa. Jadi dhammahnya muqaddarah di atas ya yang dibuang. Nah, cuma ditanwinkan kena ada huruf dibuang, itu huruf ya. Kata-katakan apa? Tanwin iwad anil harfi. Nah, ketika mansub, ra'aitu qadiyan, nah. Apa termasuknya? Fathah. Qadian, ianya tampil. Ada ianya, kenapa? Karena dia mansub. Iltaqaitu biqadin. Nah, iltaqaitu biqadin. Saya bertemu dengan seorang hakim, seorang qadi. Iltaqaitu biqadin. Bagaimana i'rabnya qadin? Ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarhi. Fathah muqaddaratu kasrah. Kasratun. Asalnya qadiyin, kasratun muqaddaratun ala al-ya'il mahdhufa. Nah, itulah isim manqus. Nah, di sini katanya wa tujarru bil fathah, bukan bil kasrah muqaddarah, tapi bil fathah al-muqaddarah. Inilah yang menjadi pertanyaan. Fadhal ya Ustaz Ihsan. Baik, Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa TV Raja, pertanyaan dari Ustaz, silakan Anda bisa menjawab di 0218236543. Kami akan kembali. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan dulu suara radionya atau televisi. Ada feedback. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Majene. Siapa? Dari Majene, Sulawesi Barat. Ahlan. Ya, ahlan. Silakan, akhi. Fadhal. Saya mau tanya nih, Mas. Ya. Terkait dengan pembahasan bahasa Arab ya, Pak ya? Iya. Halo. Di mana itu? Baik, mohon maaf, sepertinya terputus sambungan teleponnya. Silakan di hubungi kembali dan kami berharap pertanyaan terkait dengan pembahasan dan materi kita malam ini kita angkat kembali di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Dan bagi Anda yang mungkin sudah menghubungi, kami persilakan kembali. Halo. Baik, mungkin dilanjutkan kembali pertanyaannya, Ustaz. Oh iya, jadi pertanyaannya lihat halaman 27 ini. Wa tujarru bil fathatil muqaddarah. Dan dijarkan isim-isim ini dijarkan dengan fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi. Kenapa fathah muqaddarah? Kenapa tidak bil kasratil muqaddarah? Sama seperti al-qadin. Iltaqaitu biqadin. Di situ qadin majrurun, tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah alal ya al-mahdhufah. Nah. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Silakan bagi para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja. Ya, halo. Halo. Ya, ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Ya, mohon maaf terputus kembali. Dan silakan bagi Anda ada yang mencoba menjawab melalui pesan singkat. Set. Ya, ya. Kita angkat sebelum kami terima dari telepon dari Ummu Ana. Karena mamnu' minas sarf Ummu Ana di Cinere. Ahsan, hadza huwa. Masyaallah. Mumtaz. Karena mamnu' minas sarfi isim yang tidak boleh bertanwin, tanda jarnya apa? Fathah. Fathah. Tanda jarnya fathah. Oleh karena itu, di sini fathahnya muqaddarah. Paham tu? Nah. Maka dikatakan fathah muqaddarah karena dia termasuk mamnu' minas-sarfi. Ada yang menjawab juga karena tidak thiqal atau tidak berat dalam pengucapannya, Ustaz. Kalau tidak berat, seharusnya tampil. Ana. Iya, di sini bukan masalah berat tidak beratnya. Iya. Karena ini adalah isim manqus. Kembali kaidah umum, isim manqus ketika dia tidak make alif lam, ketika tidak make alif lam, apa lagi? Nah, isim manqus ketika tidak make alif lam, yang kedua tidak menjadi mudhaf, yang ketiga tidak dia mansukh. Berarti apa? Kalau enggak mansukh berarti hah? Nah, marfu atau majrur. Nah, kalau dia tidak mansub, maka ianya dibuang. Baik. Kalau gitu apa? Kalau dia makil flam, ianya enggak dibuang. Kalau dia mansub, ianya enggak dibuang. Ya. Tapi kalau dia marfu, ianya dibuang. Kalau dia majrur, ianya dibuang. Walaupun dia mamnu' min sarfi. Nah, ini baik, demikian ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh pendengar kita yang punya pesan singkat. Isim gharir munsharif sama saja dan Masya Allah sahih. Ada satu telepon yang mungkin menunggu, saya kita angkat dulu. Halo. Baik, tafadhol. Silakan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Kamaruddin. Alhamdulillah. Baik, silakan. Tadi mau jawab. Baik, sudah terjawab. Ada berikan contohnya mungkin, silakan. Jawabnya sama. Sama, ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Contohnya mungkin akhi. Contoh. Ya, mungkin silakan contoh. Berikan contoh. Ya, umpamanya jawarin. Ya. Bikin dalam kalimat ketika dia majrur. Ketika dia majrur. Susah ya kalau tapi antum baca saja lebih bagus. Antum baca itu tinggal sedikit lagi. Kita rampungkan ini. Iya, ya. Takut supaya tidak nanggung. Lil wawi ma'anin katsiratun. Anggur lil wawi ma'anin katsiratun. Ma mana hadha? Terjem ya, akhi. Terjem? Wawu memiliki makna yang banyak. Jaid. Jadi wawu memiliki makna yang banyak. Atau bahasa simpelnya apa? Waw memiliki banyak makna. Waw memiliki banyak makna. Taib. Ma'anin kathiratun. Taib. Ana as'al ya Abdul Wahid. Kamaruddin. Afwan. Kamaruddin. Ma'anin. Ma muqir ma'anin. Ma'anin. Mubtada mu'akhar. Ahsan. Mubtada mu'akhar. Unggur mubtada mu'akhar. Dia marfu. Ma'al tarfihi. Ma'al tarfihi. Dommatun. Dhammatun muqaddaratun alal ya al-mahdhufa. Asalnya apa? Ma'aniyun. Ya, atau ma'aniyu. Jadi dhammah itu thiqal. Ya dhammah, ya berdhammah itu thiqal. Jadi ma'aniyu asalnya. Jadi dibuang huruf ya-nya karena terkait dengan isim manqus. Jadi lil wawi ma'anin katsiratun. Baik, asalis. Asani. Afwan, asani. Mau selesai dia. Baik. Ta'til wawu di ma'anin katsiratin. Ngger, ta'til waw li ma'anin katsiratin. Apa artinya? Waw datang. Datang. Pada makna. Waw datang pada makna yang banyak. Hah? Untuk makna yang banyak. Untuk makna yang banyak. Baik, perhatikan sini. Ma'anin ini kedudukan sebagai apa nih? Ma'anin. Kedudukan Majrur isim majrur dengan ila bi ila bi bili ya lam bi bilam majrur bi bilam lam itu huruf jar ya apa tanda jarnya fil fathah muqaddarah fathatun muqaddaratun alal ya al mahdhufa ya itu dia jadi fathah muqaddarah alal ya mahdhufa asalnya apa ma'aniya ya ma'aniya itu asalnya. Baik, makanya kasiratin itu na'at, majrur. Baik, as-salis? As-salis, ta'rifu bilwawi ma'aniya kasiratan. Naam. Saya? Apa ini? Naam, saya? Mengetahui. Bagi wawi. Saya mengetahui waw memiliki? Waw memiliki makna yang banyak. Makna banyak. Ya, banyak makna. Makna yang banyak. Baik, jayid. Nah, sini ma'aniya, tampil ya-nya. Kenapa tampil ya-nya? Mas sebab? Karena dia mansub. Maf'ul bih. Jadi ma'aniya, enggak boleh dibuang ya-nya. Karena isim mankus ketika mansub, ya-nya tidak dibuang. Zahirah. Faham tum? Nah. Baik. Barangkali kita cukup kan ya. Jazakallahu khair akhamuddin yang telah membaca dan menutup kajian kita malam ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk satu kita angkat. Terlebih dahulu, taib. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Naam. Makna wasala ila. Apa Ustaz? Sampai tadi ya. Wasala ila sampai ke. Ya, wasaltu ila Surabaya. Saya telah sampai. Sampai ke mana? Saya telah sampai ke Surabaya. Ya. Baik, kami angkat kembali dari An-Nisa. Ustaz, apakah nama An-Nisa bisa ditasghir menjadi Unaisa? Atau apa bentuk tasghirnya? An-Nisa ya. Wallahu a'lam saya. Ya. Baik. Ya. Kalau Unaisa pada Anis, Unais. Unais kalau untuk wanita, Unaisa. Ah, oh, Unaisa dari kata ya, Anis ya? Iya, itu untuk Mu'anas ya. Jadi Unaisa itu Mu'anas pada Unais. Asalnya Anas, Unais. Untuk wanitanya, Unaisa. Nah. Baik. Tambah-tambah butuh. Demikian, Ukhti Anisa. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah tasghir dari rumah kecil? Bait. Bait, wait. Nah. Baitun buaitun. Baik. Nah, kemudian baidun baidun buaid. Makanya ada buaidah. Tahu buaidah? Buaidah. Buaidah indung telur. Nah, buaidah indung telur. Maka kenapa buaidah? Karena dia kecil. Iya kan? Yang menjadi cabang bayi ketika apa? Bertemu kan? Nah. Bersperma laki-laki dengan indung telur wanita namanya buwaidah. Buwaidah. Isim tasghir pada baidun, baidun itu telur. Makanya buwaidah. Buwaidun isim tasghir. Kenapa pakai ta marbutah? Karena dia kembali kepada wanita kan? Nah, indung telur wanita. Jadi buwaidah. Ya. Karena dia bentuknya kecil. Maka saya katakan isim tasghir itu maknanya menunjukkan makna apa sesuatu yang bentuk maknanya apa benda yang kecil ya, atau juga untuk tadi apa gunanya apa untuk menunjukkan kemuliaan atau kedekatan karena kasih sayang. Nah, ada kisah jazakallahu khair. Baik, naktafi ya. Antum sudah lelah capek ya. Baik, jazakumullahu khairan jaza dan terutama para pemirsa Tivi Raja dan para pendengar Tivi Radio Raja, jazakumullah khairal katsira. Wa kita tutup kajian kita malam ini. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.